Nah. Mi'ata marratin. Ahsantum. Nah, barakallahu fi ilmikum. Nah, ada lagi? Wa illa nuasil. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Juwayriyata بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم. Dari Juwayriyah bintul Harith, ya, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Sungguh aku telah mengucapkan empat kalimat, ya, setelah aku keluar dari sisimu, yaitu setelah aku meninggalkanmu, ya, aku telah membaca empat kalimat. Lawuzinat bima qulti mundul yaum, yang empat kalimat tersebut apabila ditimbang dengan ucapan-ucapanmu dari awal hari, ya, lawazanat hunna, maka niscaya akan lebih berat empat kalimat yang aku ucapkan. Apa empat kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, dan segala puji baginya. Adada khalqih, sebanyak makhluknya, ya. Wa ridha nafsih, dan sejauh ridhonya. Wa zinata arshi, dan seberat arsnya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa makna ba'daki, makna laqad qultu ba'daki arba'a kalimat, makna ba'daki ay ba'da khuruji min indiki, setelah aku keluar dari sisimu, itu setelah aku meninggalkanmu, ya. Qala asy-syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas tentang keutamaan lafaz dzikir ini. Ya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Faedah yang pertama, tamamul hadis. Hadisnya secara sempurna adalah sebagai berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indi zawjihi ummil mu'minin Juwairiyah bintil Harith hinna shalla subha wa hiya fi masjid baitiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari rumah istrinya yaitu ummul mu'minin Juwairiyah bintul Harith, ya. Ketika beliau hendak salat subuh, wahia fi masjid baitiha, dan ketika itu Juwairiyah berada di masjid atau tempat sholat yang ada di rumahnya. Ya. Di rumah beliau, di rumah Juwairiyah ada tempat sholat khusus. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya Juwairiyah radiyallahu ta'ala anha, Juwairiyah masih berada di tempat sholat yang ada di rumahnya. Summa roja'a ba'da an adha wahia jalisatun fi. Kemudian Nabi SAW pulang dari sholat subuh setelah waktu duha, yaitu setelah matahari nam meninggi satu tombak, nah, kurang lebih 15 menit ya, setelah terbitnya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang di waktu duha itu, Juwairiyah masih duduk di tempat sholatnya yang ada di rumahnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zilti 'alal halil lati faraktuki 'alaiha?" Apakah engkau masih terus dalam keadaan seperti ini? Ya. Semenjak aku meninggalkanmu, ya. Nah, meninggalkan untuk sholat subuh, ya. Qalat na'am. Maka Juwairiyah menjawab, "Iya." Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Thalatha marrat law wazinat bima qulti lawazanat hunna." Sungguh aku telah mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali, ya. Setelah aku meninggalkanmu, ya, yaitu setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Juwairiyah di rumahnya untuk sholat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan empat kalimat tadi, ya, sebanyak tiga kali, ya, membaca empat kalimat tadi sebanyak tiga kali. Law wuzinat bima qulti, yang apabila kalimat-kalimat yang aku ucapkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditimbang dengan ucapan-ucapan yang engkau ucapkan wahai Juwairiyah, lawazanat hunna, maka niscaya akan menyamai, ya, kalimat-kalimat yang kau baca sejak aku tinggalkan sampai sekarang. Nah, itu sejak subuh sampai waktu duha. Kalimat-kalimat yang dibaca Juwairiyah tentunya banyak, ya. Lafaz-lafaz zikir yang dibaca Juwairiyah banyak. Dari semenjak dia sholat subuh, tetap duduk di tempat sholatnya, sampai waktu duha. Nah, namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lafaz-lafaz zikir yang beliau ucapkan, ya, Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih, tiga kali beliau baca ini, jika ditimbang dengan lafad-lafad yang diucapkan oleh Juwairiyah, maka niscaya akan menyamai atau melebihi. Melebihi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan keutamaan lafaz dikir ini. Baik, ini tamamul hadis. Kemudian as-saniyah, faedah yang kedua, auluhu lawazanathunna, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawazanathunna, ini saya kalimat-kalimat yang aku ucapkan akan menyamai atau melebihi kalimat-kalimat yang engkau ucapkan. Lawazanathunna yakni la'adalathunna wa ghalabathunna, yaitu akan menyamainya, menyamai kalimat-kalimat yang engkau ucapkan dan mengalahkan atau melebihi kalimat-kalimat yang engkau ucapkan, menyamai atau melebihi. Fahiya aktsar wa arjah mimma qulti bi'tibari ma'na ma qultu, maka kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak dan lebih berat ya, daripada apa yang engkau ucapkan ya. Wahai Juwairiyah, kalimat-kalimat yang aku ucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak, lebih berat ya, daripada apa yang engkau ucapkan. Bi'tibari makna makult, dilihat dari sisi makna zikir-zikir yang aku lafadkan, dilihat dari sisi maknanya lebih banyak, lebih berat ya, lebih kuat. Idh hiya waqi'atun ala adkarin kathiratin jiddan. Karena apa? Zikir-zikir yang disebutkan atau dilafadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup zikir-zikir yang banyak sekali, mengandung zikir-zikir yang banyak sekali. Wa syamilatun li'adadin kabiratin, dan mencakup jumlah yang besar. Nah. Karena Nabi mengatakan subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Wa ridho nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih ya. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah azza wa jal ya. Nah, sebanyak makhluknya, sejauh ridhonya, seberat arsnya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Nah, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat-kalimat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat kalimat tadi ya, dibaca tiga kali ya, itu akan lebih berat ya, daripada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Juwairiyah radhiyallahu taala anha dari selesai salat subuh sampai waktu duha. Kemudian faedah yang ketiga, ats-tsalitsah, qala Al-Izz ibnu Abdissalam anilladzi ya'ti fit tasbihi bilafdin yufidu adadan katsiran kaqawlihi subhanallahi adada khalqih, hal yastawi ajruhu fi dzalik wa ajru man karrara tasbiha qadra dzalikal adad. Berkata Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala tentang orang yang melafadkan tasbih ya, dengan lafad yang berfaedah banyak ya, atau bermakna banyak. Nah. Ya. Beliau berkata tentang orang yang melafadzkan tasbih dengan lafadz tasbih yang berfaedah banyak atau yang bermakna banyak, ya, seperti tadi. Kakoleh seperti ucapannya Subhanallah adada khalqih, Maha suci Allah sebanyak makhluknya. Jadi beliau mensucikan Allah Subhanahu wa taala sekian kali, ya. Naam, adada khalqih, sebanyak makhluknya. Hal yastawi, apakah sama pahala orang yang mengucapkan ini, ya, Subhanallah adada khalqih, Maha suci Allah sebanyak makhluknya. Apakah sama pahala orang yang mengucapkan tasbih seperti ini dengan pahala orang yang mengulang-ulang tasbih sebanyak itu pula? Nah, apakah sama orang yang mengucapkan kalimat Subhanallah adada khalqih, Subhanallah Maha suci Allah sebanyak makhluknya, yang mengucapkan satu zikir ini, apakah sama dengan orang yang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak makhluknya, ya, sebanyak makhluk Allah, berapa makhluk Allah nggak tahu, ya, sebanyak itu dia bertasbih. Apakah sama satu ucapan Subhanallah adada khalqih, Maha suci Allah sebanyak makhluknya, dengan orang yang mengulang-ulang tasbih sekian enam kali, ya, sebanyak makhluknya? Fa'ajaba, maka beliau menjawab. Qad yakunu ba'dul adhkar afdal min ba'd li'umumiha wa syumuliha. Kadang-kadang sebagian lafadz-lafadz dzikir itu lebih utama dari sebagian yang lainnya. Ya, karena lafadz dzikirnya lebih umum, lebih mencakup, ya, lebih luas maknanya. Wastimaliha ala jami'il awsafis salbiyyati wadh-dhatiyyati wal fi'liyah. Dan juga karena lafadz-lafadz dzikir tersebut mencakup semua sifat-sifat Allah. Baik sifat-sifat salbiyah, ya, atau dzatiyah atau fi'liyah. Nah. Fatakunu salbiyyatu min hadzal naw' afdal min al-katsiri min ghairihi. Sehingga sifat salbiyah dari jenis ini, ya, itu lebih afdal, ya, daripada naam kebanyakan-kebanyakan lafaz dikir yang lainnya. Ya. Ketika lafaz dikir tersebut itu mencakup sifat salbiyah, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, tentunya lebih afdal daripada lafaz dikir yang hanya mengandung sifat naam dzatiyah atau fi'liyah. Nah, sifat salbiyah, sifat yang apa itu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan keburukan, ya, atau hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, ya, sifat salbiyah. Sehingga sebagian lafadz-lafadz dzikir itu, ya, kadang lebih afdal, lebih utama daripada lafaz dikir yang lainnya. Nah, karena maknanya yang lebih umum, lebih mencakup. Ya. Waqala Ibnu Allan, berkata Ibnu Allan rahimahullahu taala, wasarihu kalamil Izz ibn Abdissalam, dan penjelasan ucapan Al-Izz ibn Abdissalam, ya, atau keterangan ucapan beliau ini, ya, anna ajra tikrari idza tahada an-naw'u afdal wala iskala fihi li'alla yulzima al-awsafa wa dhalika mimma ta'abahu qawaidu syar' asy-syarif. Nah, bahwasannya pahala mengulang-ulang, pahala mengulang-ulang lafaz dikir apabila jenis dikirnya itu sama, ya, seperti tasbih, maka pahala mengulang-ulang itu lebih afdal. Nah, itu lebih afdal, wala iskala fihi. Tidak ada iskal padanya. Nah. Supaya ini tidak mengharuskan adanya apa? Ausof tadi. Makna. Nah. Apa ini? Makna atau nilai yang terkandung. Ya. Wadhalika mimma ta'bahu qawaidu syar'i asy-syarif. Misal seorang mengucapkan subhanallah 100 kali gitu ya. Nah. Dengan orang yang mengucapkan subhanallah subhanallah subhanallah 100 kali. Nah. Tentunya yang mengulang-ulang lafaz dikir ya, itu lebih utama apabila jenis dikirnya itu sama. Nah. Akan lebih jelas lagi dengan contoh berikut. Ya. Sehingga akan lebih memahami ucapan Ibnu Allan ini. Wasarihu kalamil Iz Ibnu Abdissalam anna ajra tikrari idza tahada an-naw'u afdal wa la iskala fihi li alla yulzimal awsaf wa dhalika mimma ta'abahu qawaidu syar'i syarif. Wa qala al-Juwayni, ini dengan contoh lebih mudah ya untuk difahami. Law nadhara an yusalli mi'ata alfi shalah. Bila seseorang bernazar mau salat 100.000 kali. Dia bernazar mau salat 100.000 rakaat. Luar biasa ya. Mampu kira-kira? Yang jelas ini contoh ya. Nah, seorang bernazar akan sholat 100.000 rakaat. Maka apa? La yakhruj min uhdati nadhrihi bi sholatin wahidatin bil haramil makki. Maka dia tidak terbebas dari tanggung jawab nazarnya. Ya. Jika dia melakukan satu kali sholat di haram al-makki. Ya. Di Mekah. Di mana kita ketahui bahwasannya pahala sholat satu rakaat atau satu kali di Mekah itu lebih utama daripada sholat 100.000 kali di luar al-haram al-makki. Nah. Jadi kalau orang nazar akan sholat 100.000 kali, maka dia belum terbebas dari tanggung jawab nazarnya, kewajiban nazarnya, dengan hanya melakukan satu kali sholat di al-haramul makki, di tanah haram. Wa in kana ta'diluha min haitsu tsawab, walaupun sholat sekali di al-haramul makki itu menyamai 100.000 kali sholat di luar al-haramul makki dari sisi pahala. Walaupun dari sisi pahala menyamai. Tapi kalau dia bernazar akan sholat 100.000 kali, kemudian dia sholat hanya satu kali di al-haramul makki, belum mewakili, belum mencukupi untuk penunaian nazarnya. Nah, walaupun pahalanya memang menyamai sholat 100.000 kali. Nah, mafhum ya dengan contoh ini? Nah, wa misluhu yang semisal juga. Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, ta'dilu tsulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu apa? Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Pahala membaca surat Al-Ikhlas, ya. Itu menyamai pahala membaca sepertiga Al-Qur'an. Fala yakhruj min uhdati nazrihi law qara'aha 3 marrat an nazrihi qira'atil qur'ani kullih. Maka dia belum terbebas dari tanggung jawab nazarnya, kewajiban nazarnya, apabila dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jika dia bernazar membaca Al-Qur'an sampai tamat. Dia bernazar akan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Taib. Kalau dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu belum mencukupi. Ya. Belum mencukupi kewajiban nazar yang dia nazarkan. Walaupun membaca surat Al-Ikhlas 3 kali ini menyamai membaca Al-Quran semuanya. Nah, dari awal sampai akhir. Pahala dari sisi pahalanya. Karena satu kali membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan sulusul Quran. Membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali berarti ya. Nah. Pahalanya seperti membaca Al-Quran sampai selesai. Dari sisi pahala seperti ini. Namun jika orang bernazar ingin membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, sampai tamat, ya, maka tidak cukup ketika dia hanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Nah, mafhum ya? Taib. Al-muhim pahala mengulang-ulang lafaz dzikir, ya. Apabila jenisnya sama, ya, jenis lafaz dzikirnya sama, maka itu lebih utama. Nah, lebih utama. Dan tidak ada iskal, ya. Kita lanjut pada faedah yang keempat. Qauluhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi. Jumlatun jama'at baina tanzihillahi tabaraka wa ta'ala 'anil naqais wal 'uyub wa itsbatil kamalil mutlaqi lillahi ta'ala. Kalimat ini subhanallah bihamdi, ya. Itu menggabungkan antara pensucian Allah azza wa jalla dari setiap kekurangan dan kecacatan, wa itsbatil kamalil mutlaq lillahi ta'ala, dan penetapan, ya. Jadi menggabungkan antara pensucian Allah dari setiap kekurangan dan kecacatan dan menetapkan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika bil iqrari bi mahamidihi allati la nihayata li 'addiha wa ihsa'iha. Dan yang demikian itu, itu menetapkan kesempurnaan mutlak bagi Allah Azza wa Jal, itu dengan apa? Bil iqrar, ya. Dengan menetapkan pujian-pujian bagi Allah Azza wa Jal, ya. Yang pujian-pujian Allah itu tidak ada akhirnya, ya. Tidak ada habisnya, ya. Dan tidak terhitung jumlahnya. Nah, pujian-pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua atau kalimat ini, subhanallah wa bihamdi, menggabungkan antara pensucian Allah dari setiap kekurangan dan kecacatan dan menetapkan kesempurnaan mutlak bagi Allah azza wa jalla. Kemudian al-khamisah yang kelima, qauluhu waridu nafsih. Ya. Sejauh ridhonya. Ya'ni yusabbihu wa yahmadullaha ta'ala tasbihan wa hamdan likamalihima wa ikhlasihi fihima. Ridho nafsil bari ta'ala. Nah. Makna waridu nafsih, ya'ni, ya, mensucikan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pensucian dan pujian. Karena sempurnanya pujian dan pensucian tersebut dan ikhlasnya dalam pensucian dan pujian tersebut, ya, waridho nafsih ay ridho nafsil bari ta'ala, sejauh ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memuji dan menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, sejauh ridho Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ta'ala la yardha min al-a'mali illa mabtughiya bihi wajhullahi ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi amalan-amalan kecuali yang amalan tersebut diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kecuali amalan yang diikhlaskan untuk Allah azza wa jalla. Itulah amalan yang Allah ridhoi. As-sadisa yang keenam, qauluhu wazinata arsyih, yakni subhanallah wa bihamdi tasbihan wa hamdan, law wuzina lakana bikathratihi wa 'azamatihi biqadril arsyil 'adzim. Makna wazinata arsyih yakni subhanallah wa bihamdi tasbihan wa hamdan, ya, maha suci Allah dan segala puji baginya, ya, pensucian dan pujian ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala, law wuzina, apabila ditimbang, ya, lakana bikathratihi wa 'azamatihi biqadril arsyil 'adzim, maka banyaknya dan besarnya itu sebesar dan seberat arsy Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. Kemudian as-sabi'ah qauluhu wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimat Allah azza wa jal, yakni walahu tasbihu wa tahmidu bi'adadi kalimatihi allati law ju'ilatil biharu midadan lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatullahi ta'ala wa hikmatuhu. Nah, yakni pensucian dan pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak kalimat-kalimatnya, yang dimana kalimat-kalimat Allah azza wa jal apabila laut dijadikan sebagai tinta, maka niscaya laut tersebut akan habis terlebih dahulu, ya, sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan hikmahnya. Walau ji'a bimislil bahri midadan fakalamuhu wa hikmatuhu jalla wa ala la tanfad. Walaupun, ya, akan ditambah lagi dengan lautan yang semisal, ya, nah, yang kemudian dijadikan tinta lagi, ya, jadi lautnya sudah habis, ya, kemudian ditambah dengan yang semisal, ya, dijadikan tinta lagi, ya, fakalamuhu wa hikmatuhu jalla wa ala la tanfad, maka kalam Allah dan hikmah Allah azza wa jalla tidak akan habis, ya, walaupun ditambah lagi tintanya sebanyak lautan, ya. Naam. Falahul hamdu wa tanzihu an kulli ma yazidu adada wa qadra hadhihi al-a'dadil katsirati wal 'azimati was sahatil wasi'ati. Maka hanya bagi Allah pujian dan pensucian dari setiap kekurangan dan kecacatan, ya, yang pujian dan pensucian tersebut, ya, sebanyak dan sebesar bilangan yang banyak ini, yang agung ini dan luas ini. Asamina, faedah yang ke-8, hasalat taraqqi min adadil khalqi ila ridan nafsi wa min zinatil arsy ila midadil kalimat ila midadil kalimat. Di sini terjadi at-taraqqi, peningkatan, ya, dari bilangan makhluk, ya, sebanyak makhluk, ya, subhanallah wa bihamdi, sebanyak makhluknya. Peningkatan dari sebanyak makhluk kepada lafadz ridho nafs, ya, sejauh ridhonya. Wa min zinatil arsh, dan dari zinatul arsh, kalimat zinatul arsh, ya, seberat arsnya, kepada midad kalimatih, ya, sebanyak tinta naam kalimat-kalimatnya. Ya. Terjadi at-taraqqi, peningkatan. Ya. Dari kalimat sebanyak makhluknya, naam menjadi sejauh ridhonya. Dari kalimat seberat arsnya menjadi naam midada kalimatih, ya, sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Apa hikmahnya? Qala al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dzakara sallallahu alaihi wasallam hadhihi ala jihatil kathrah allati la tanhasiru fiha. Nabi SAW menyebutkan ini, ya, untuk menunjukkan banyaknya, ya, yang tidak ada batas padanya. Ala anna dzakira lillahi ta'ala bihadhil kalimat, bahwasannya orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan kalimat-kalimat ini, ya, yang bagi lahu an yakuna bihaits law tamakkana min tasbihillahi wa tahmidihi wa ta'dhimihi adadan la yatanaha wala yanhasir la fa'ala dzalik. Bahwasannya seorang yang berzikir dengan kalimat-kalimat ini seyogianya kalau dia mampu, ya, untuk bertasbih kepada Allah Azza wa Jal dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan mengagungkan Allah Azza wa Jal sebanyak ini, ya, sebanyak yang tidak ada habisnya dan tidak ada batasnya, kalau dia mampu, la fa'ala dzalik, maka dia akan melakukan itu. Fayahsul lahu minat thawabi ma la yadkhul fi hisab, sehingga dia akan mendapatkan pahala, ya, yang tidak ada batasnya, tidak terhitung jumlahnya. Nah, alhasil, nah, kalimat-kalimat ini atau lafadz-lafadz dzikir ini, nah, memiliki keutamaan yang besar, ya, di mana lafadz-lafadz dzikir ini, ya, lebih utama daripada sebagian lafadz-lafadz dzikir yang lain, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, empat kalimat yang aku baca setelah aku meninggalkanmu wahai Juwairiyah itu lebih berat, ya, daripada jika ditimbang itu akan lebih berat daripada lafadz-lafadz yang engkau baca dari selesai sholat subuh sampai waktu duha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang sebagian lafadz-lafadz dzikir itu lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Nah, dari sisi makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sehingga tidak heran juga kalau dikatakan bahwasanya apa? Ayat yang paling afdal di dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Nah, ya. Karena makna yang terkandung di dalamnya mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla, mengandung tauhid, ya, dan seterusnya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, ya, asma wa sifat dan seterusnya. Nah, sehingga tidak ada iskal, ya, ketika sebagian lafaz-lafaz dzikir itu lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Kalimat yang mudah, ya. Nah, yang tidak sepantasnya bagi kita luput dari memperbanyak kalimat, memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat ini. Nah, subhanallah wa bihamdih adada khalqih, terus, nah, waridu nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk bisa mengamalkan naam lafadz dzikir ini dan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya. Sebagaimana Nabi SAW sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat berzikir kepadamu, dan bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Taib. Ini Nabi SAW, ya, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, ya, agar dapat berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya. Maka apalagi kita, ya, kita harus lebih banyak berdoa dengan doa ini, agar kita mampu dan dimudahkan untuk melafadzkan zikir-zikir yang banyak keutamaannya ini. Nah, taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.